tabarokal ladzi. Jadi Ibu Nurjana enggak usah malu-malu gitu ya. Dari ta'awudz. Jadi mulutnya jangan rapet. Ya. Jadi kalau mulutnya rapet nanti makhrajnya enggak keluar. Iya, iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaithanir rajim. Bismillahnya. Bismillahirrahmanir rahim. Tabarakal ladzi. Plongin aja. Tabarakal ladzi. Tabarakal ladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salah. Lagi ulang lagi. Tabarakal ladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan ala kulli biasa aja. Kulli. Ala kulli. Ala kulli syai'in qadir. Mari menghafal surat Tabarok agar hidup kita menjadi lebih tenteram. Selamat dunia akhirat. Insyaallah. Insyaallah husnul khatimah. Dihapus segala dosa dan diberikan rezeki yang bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih kepada Darul Quran, semoga sukses dan berkah. Insyaallah santri saleh-saleh. Ustaz-ustaznya juga saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Salah satu amalan yang paling banyak mengkreditkan pahala buat kita baca Quran. Coba ya nyebrangin nenek-nenek ke jalanan. Dari satu sisi ke sisi yang lain. Kita hitung pahalanya berapa. Ini ada nenek-nenek nih. Kelihatan. Terus kita tergerak buat nyebrangin dia. Mulai dari kita nyamperin tuh nenek-nenek sampai nyebrangin, berapa pahala? Ada yang bisa menghitung? Berapa kira-kira? Sekian-sekian tuh bukan angka. Ayo, Pak Supriyadi hitung. Hitung berapa pahalanya? Berapa? 10 dari mana 10? Menja'abil hasanati falahu asyru amsalihah. Enggak. Nolongin nenek-nenek itu dipecah-pecah lagi. Kan rokibun atid. Namanya enggak atid. Kemarin kita udah belajar atid itu 0,0000 sekian juga dihitung. Ketika kita ngelihat nenek-nenek lalu tergerak buat nolongin dan sedangkan kita belum jalan, itu udah satu. Paham? Baru udah satu tuh. Kalaupun enggak jadi, kita dapat satu. Enggak jadi deh. Satu deh. Tapi kalau jadi, berapa? 10. Jadi ketika kita jadi melaksanakan yang barengan nenek-nenek, maka itulah kebaikan dan setiap kebaikan 10 kali lipat. 10 tambah 1 udah berapa? 11. Itu setiap langkah satu kan? Maka anggaplah nenek-neneknya ada di situ. Coba berapa langkah? Coba. Coba. Siapa nama? Jori. Iya. Coba jalan di situ. Sampai ke nenek-nenek asli mana ada sini. Jadi ini anggap aja nenek-nenek ya pakai peci ya. Jalan coba. Hitung. Berapa? Hah? 7 sini. Gimana caranya Zuri? Padahal nenek-neneknya deket. Tapi supaya dihitung langkahnya itu banyak, gimana caranya? Hah? Sambil berselawat. Cerdas. Sambil berselawat. Bukan begini nih jalannya nih. Biar dihitung banyak. Atau muter-muter gitu ya, keburu nyebrang nenek-neneknya. Ya, sambil baca selawat. Tadi berapa tuh? 7 langkah. 7 langkah. 7 langkah. Tujuh langkah ditambah tadi berapa? 11. Jadi 18. 18. 18 tadi baca selawatnya kira-kira berapa kali menuju nenek-nenek? 7 kali setiap langkah sekali. 7 kali setiap langkah sekali. Masa sih keburu? Masih coba. Iya kelamaan. Allahumma sholli Muhammad. Allahumma sholli Muhammad. Ya, anggap aja baca selawatnya sekali. Ya. 18 tambah 1 19. Tapi selawat itu juga amalan istimewa. Ya, jalan tadi itu amalan kosong, tapi selawatnya itu amalan istimewa. Setiap kali selawat 10 kebaikan juga. Ada amal-amal yang subhanallah nih. Ada amal-amal yang bukan amal biasa. Minum air putih, ini air biasa. Tapi ketika jadi susu, maka dia jadi air susu. Minum air putih air biasa, tapi ketika kita tambahin dia jahe, jadi air jahe. Itu di depan ada tuh. Ya. Minggu ini gratis. Ya. Minggu besok bayar. Ini punya wali santri, siapa namanya Pak? Darul. Ibu-ibu yang pada pengen buka di rumah masing-masing, silakan nanti menghubungi Pak Haji Darul. Insya Allah ya. Bagi hasil sama Darul Quran ya. Enggak usah banyak-banyak, 99% buat Darul Quran. 1% bagi 2, Pak Darul 0,5. Enggak usah bagi Darul Quran, yang penting pada bisa sekolahin anaknya yang benar insya Allah. Tadi berapa? 18 tambah 1, 19. 19 apa 10? 10, jadi berapa tuh? 28. Terus apalagi amalannya ketika ketemu nenek-nenek? Hah? Langsung senyum. Seorang muslim yang baik memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tuh? 28 terus? 29. Benarkah pahalanya 29? Tambah lagi 1. 29 tambah 1 30. Kok 30? Iya, karena kita memberi salam, dia jadi menjawab salam. Ketika dia bisa menjawab salam, itu pahalanya pahala kita. Kalau gak ada yang salam gimana? Tiba-tiba orang waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tenang orang gila. Karena ada yang memberi salam. Ya karena ada yang memberi salam. Lalu kita menjawab salam. Jadi atas dasar amal siapa tuh? Ketika ada seseorang menjawab salam. Amal kita. Berapa jumlahnya tadi? 30. 30. 30. Terus apa lagi kira-kira? Senyum tadi hitung. Itu, tapi senyum ini amal kosong Pak, amal biasa. Senyum. Kecuali yang kita senyumin, senyum lagi. Kalau yang kita senyumin, senyum lagi, 2. Anggaplah si nenek-nenek tadi sakit gigi. Ya, gak bisa senyum. Ya 30, oh giginya habis ya. Sakit gusi ya. 31. Hitung dong, terus apa lagi? Apa? Ini. Mendatangi nenek dengan muka yang berbahagia. Mendatangi nenek dengan muka yang berbahagia. Lu senang amat ketemu nenek-nenek. Ya udah boleh. 31, 32. Terus? Saya ingin menunjukkan betapa repotnya kita ngumpulin poin yang gak nyampe 100 aja repot sekali. Gitu. Ini gak nyampe 100 nih. Tapi susah payah nih. Menghitungnya pun susah payah. Baru nyampe di situ tuh, 31. Kemudian kita tawarkan ke si nenek ya. Tadi 32 ya. Nek, saya seberangin yuk 33. Terus si nenek bilang, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih itu gara-gara kita nyapa 33. Terus kemudian kita nyebrang jalan. Nah, setiap langkah kita ke seberang jalan itu dihitung sama Allah. Enggak ada yang enggak dihitung. Ini hebatnya nih. Kita perlu tahu nih, tidur pun kita dihitung. Itu dihitung kalau kita baca bismillah di awal. Ngoroknya jadi ngorok ibadah. Yang ibadah itu kategorinya ibadah mengganggu. Tapi ibadah lo. Mau keluar air apa itu? Ngeces siapa kayak pokoknya kalau. Tapi dia tidak menjadi nilai apa-apa tuh ibadah sepanjang malam, sayang. Kalau kemudian kita tidak bismillah atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dihitung terus. Jalanan kita dihitung, dari kantor ke rumah dihitung, dari rumah ke kantor, semua enggak ada yang enggak dihitung. Semua dihitung. Bahkan ketika kita sudah meninggal dunia pun perhitungan masih berlaku. Kapan perhitungan berakhir? Kalau saudara mengatakan perhitungan terakhir itu adalah kematian, salah. Nanti kalau sudah kita di yaumul hisab, perhitungan ditutup. Sebelum yaumul hisab itu diselenggarakan, masih berlangsung. Rumah yang dikontrakkan untuk para penghafal Quran, rumah yang dihadiahkan buat saudara di kampung, rumah yang kemudian di kemudian apa namanya diwakafkan tuh rumah-rumah para ustadz di sebelah masjid atau di kanan masjid. Terus kita meninggal dunia dan itu anak-anak kita nggak ambil, biar aja itu biasa sedekah buat bapak kita. Beh, itu perhitungannya terus menerus, nggak berhenti. Maka disebut amal jariah. Baik, sampai berapa tadi? 32. Anggap saja nyebrang ke depan itu 10. 42. 42 kita kemudian senyum lagi. 43. 43 kita ngasih salam. Assalamualaikum, Nek. 44. 44. 50 aja tuh ya. Nyari poin sampai 50 tuh susah. Perhitungan saya betul enggak? Sofat, perhitungan saya betul enggak? Coba sini. Sini spesialnya masuk TV lo. Mbak, kasih pandu. Pegang, maaf. 40 berapa tadi? Mic-nya ya, ya silakan. 40 berapa tadi? 44. Ya, udah benar belum perhitungan saya itu? Oh, mentok segitu tuh, benar gak? Pahalanya. Kayaknya masih ada lagi ya. Apa? Kan terakhir kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya permisi ya Nek, itu 44 tuh. Aliasnya ketemu lagi waktu nenek. Dapat enggak, masih dapat enggak pahalanya? Ada lagi enggak sih pahala yang lain dari pahalanya berangin nenek-nenek? Setelah itu udah kayaknya. Setelah itu udah. Iya. Gimana kalau mau dikali 10? 400. Ya kalau mau dikali 10, 44 tuh skornya. Kalau mau jadi 40 gimana caranya? Cari 10 nenek-nenek. Iya, betul. Betul nih, betul-betul capek tuh. Di jalan susah nyarinya. Di jalan susah nyarinya. Atau nenek-neneknya pulangin lagi. Iya, balik. Ya. Terus kita nyebrangin lagi. Bener mandir aja. Kamu udah mandir. Lama-lama gempor tuh nenek. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, saya adalah bukan atid. Karena itulah saya susah menghitungnya. Dan hitungan saya pun cuma sampai 44. Kalau atid enggak begitu. Atid nih meriwayat lagi nih kejadian sebelum kita ketemu sama nenek-nenek. Ternyata ketika kita sebelum ketemu nenek-nenek, ada istri kita masangin kancing. Mudah-mudahan ya Pak, Bapak banyak ketemu amal soleh. Bah, istri kita dapat. Kita yang 44, istri kita yang 44. Terus membantu kita yang setrika. Mudah-mudahan majikan saya memakai baju ini penuh dengan amal soleh. Loh, dia buka 44. Jadi perhitungannya sebenarnya juga jauh lebih dahsyat daripada itu. Tapi saya bilang itu amal soleh udah kita hitung segala rupa itu kita susah. Paham ya? Terus waktu nenek-nenek empat bawa jambu. Tangan kanan, tangan kiri. Bawa jambu air bekas dia ngambil dari pohon. Ya? Maka hitungan sejak kita melepas tuh nenek-nenek. Maka jambu yang diberikan kepada cucunya yang di lain kampung. Maka itu jadi pahala kita juga. Dan terus begitu. Itu Allah tuh. Innala nudhi'u ajra. Man ahsana amala. Enggak bakalan kita disia-siain. satu hari satu, satu hari satu ayat. Paham tuh Mas? Insya Allah. Jadi ketika sobat mimpin teman-teman, lalu ini jadi CD, CD jadi tayangan di televisi, televisi kemudian menyiarkan lagi, itu pahalanya banyak sekali. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu semua? Sebaris ayat Al-Quran, ternyata perhitungannya lebih simple dan poinnya lebih banyak. Sekarang sudah megang Qur'annya kan? Coba dihitung. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Berapa ayat? Yang paling cepat dapat hadiah. Huruf, sorry. Yang paling cepat dapat hadiah. Nih hitung. Tasdid dihitung dua. Tasdid dihitung dua. Alladzi itu bukan... bukan alif satu, lam satu, za satu, ya satu. Tapi dia lima. Lamnya dua. Ayo siapa yang paling cepat? 35. Hah? 35. Ada angka lain? Sebab saya belum ngitung. Ada angka lain? Hah? Coba hand, berapa hand? Berapa? Pandu? Udah nih, angka pertama nih, 35. Benar gak? Ini yang nyebut pertama tuh, 35. Siapa namanya, Bu? Namanya? Mas Nak. Mas Sita. Orang tua dari? Sabita. Benar, 35. Siapa Anwar? Hah? 35. Ini hadiahnya. Quran saya. Tolong kasih. Alhamdulillah. Ya, harganya 35 emang itu. Setelah diskonnya. Nah, lihat ya. Begitu kita baca nih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Enggak perlu ngitung, Pak. Bleng 350. Paham tuh. Tadi tuh udah susah payah tuh. Udah ngitung ke sini, ngitung ke sono, ngitung ke sini, ngitung ke sono, 44. Amalan nyeberangin nenek-nenek baru menjadi amalan yang berbeda. Kapan? Ada yang tahu? Apa? Ketika ada yang lihat lalu nyontoin. Ada lagi? Hah? Maksain amat sih. Amalan itu menjadi amalan luar biasa kalau bulan suci Ramadan. Paham? Setiap amal biasa menjadi tidak biasa. Kapan? Nanti di bulan suci Ramadan. Tapi baca Quran pun mengikuti lagi dengan hitungan yang lebih sempurna lagi. Subhanallah. Dahsyat. Lalu benarkah kita cuma membaca 35 huruf ketika membaca satu ayat? Tidak. Tabarakalladzi. Lupa kita. Balik lagi. Tabarakalladzi. Yang belakangnya biadihi tabarakalladzi biadihi, itu dihitung juga Pak. Tabarakalladzi balik lagi, tabarakalladzi balik lagi, tabarakalladzi biadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, hebat ya. Kalaulah tabarokallazi adalah sepertiga alias dia 12. Maka 12 dikali 10 120, dikali 2 240, ditambah 350 sekian. Masya Allah ya. Sebenarnya Maya ketika masuk ke dalam gerbang penghafal Al-Quran lalu dia gak punya salah dan tidak meninggalkan Qurannya, maka hidupnya memang akan maju. Rahasianya, kenapa banyak para penghafal Al-Quran yang ketika keluar dari pesantren, kok biasa-biasa saja? Ya, karena dia tidak istiqomah. Dia tinggalin Qurannya. Tapi ketika istiqomah, umur 35 tahun ada yang menyerahkan pesantren. Ada yang ngebangunin gedungnya. Ngebangunin gedung sama nyariin pesantren itu aja udah berapa duit. Ketika kumpul santri-santri pertama 300-400 tuh. Begitu kemudian menjelang meninggal dunia, pesantrennya udah 3.000 orang. Udah 4.000 orang. Dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan dia sudah pergi haji, anak-anak keturunan sudah pergi haji. Terus siapa tadinya dia? Cuma anak petani. Yang gak punya apa-apa tapi dikirim ke pesantren penghafal Al-Quran. Lalu kenapa kemudian banyak orang yang setelah hafal Quran kok hidupnya jadi gak? Ya karena dia tinggalkan itu. Masanya gak hidup nih kalau Quran doang mah. Minta duit juga gak boleh. Terus ngajar minta duit gak boleh. Ngajar minta duit gak boleh. Ngajar. Ya udah saya gak hidup pakai apa. Tuh. Kalau gitu mah saya dah. Supir bajai aja dah, supir angkot aja dah. Ya itu salah dia. Lalu apakah salah menjadi supir angkot? Tidak, asal jangan ninggalin Quran. Ketika dia jadi supir angkot, tetap bayar dong. Ngapal tuh. Nah, saudara-saudara yang sudah punya pekerjaan, punya usaha. Itu ya, usahanya masih segini nih. Tapi begitu ngapal Quran nih. Apalagi nih. Nanti Allah lah yang memberi kapasitas bapak dan ibu sesuai kodarnya. Karena harus dibagi lagi kepada siapa? Pada orang tua, pada adik, pada istri, pada ponakan, pada besan, pada anak terutama. Lihat tuh baru sebaris doang 35 dikali 10 350. Benarkah 350? Ternyata kita susah payah menghafalnya. Tak apa ya bacanya. Tuh tabarokat. Tak tuh. 1, 10. Tak 2. Tapi jangan disengaja. Tabarokalladzi. Ya jangan dosa. Ya. Tabarokalladzi biyadihil mulku. Wa huwa ala kulli syai'in. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah. InsyaAllah pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan belajar cara melagamkannya. InsyaAllah ya biar setelannya bareng nih. Suara siapapun dari ibu dan bapak semua. Ya, baca Qur'annya enak. Nanti kita belajar. Dari yang paling gampang dah. Ya, lagamnya si Namira tuh. Lagamnya si Kumi. A'udhu billahi minash syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai lagam yang susah-susah sampai kita pelajari. Dan tidak ada yang susah selama kita mau belajar. Insyaallah. Ayo kita baca-baca dulu. 3 ayat ya. Ini kan 3 ayat toh? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا مرى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم. Amalan ini akan bertambah-tambah banyaknya ketika ibu dan bapak menjadi saya. Ibu dan bapak menjadi Darul Quran di rumah masing-masing. Ketika menjadi saya, dapatnya gimana? Banyak sekali. 350 lagi dikali 3 ayat. Ayat yang 2 dan 3 kan lebih panjang tuh. Dikali lagi jumlah ibu dan bapak semua. Dikali lagi dengan kaki bapak dan ibu melangkah ke sini. Dikali lagi dengan pulangnya. Dikali lagi dengan dipakainya seumur hidupnya. Sampai bapak dan ibu meninggal dunia. Masih dikali lagi kalau bapak dan ibu nambahin. Dengan mengajak orang-orang hafal Quran. Masih dikali lagi kalau bapak dan ibu ngajarin lagi orang. Orang itu mengajarkan lagi. Subhanallah. Insya Allah kita bikin nanti Darul Quran kecil. Itu di rumah bapak dan ibu semua. Supaya dapat semua pahala yang saya dan kawan-kawan ini lakukan. Barakallah. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batinnya. Selamat setoran. Ini buat kawan-kawan simulasi. Kalau ini aja udah repot, nanti bagaimana wisuda tanggal 8. Ya harus dibikin simpel. Harus dibikin simpel sedemikian rupa. Sudah pada saat tanggal 8 Mei, kacak-kacakan. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman semua punya kekuatan mengawal Indonesia dan dunia bahkan bisa menghafalkan Al-Quran. Hadana Allah ya'kum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya lupa satu lagi. Peluang-peluang bisnis atau apa saja yang bisa di-share kepada satu sama lainnya, bawa. Ya, umpama ada yang punya kerudung hasil jahit sendiri. Kayak apa kayak jeleknya pokoknya bawa. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi satu kekuatan. Apalagi kalau misalkan bagus. Kayak Pak, siapa tadi lupa lagi. Pak Darul. Pak Darul kan punya tadi tuh jahe. Cakep tuh. Ada orang tua murid yang buka teh poci. Cakep kan tuh. Ya siapa tahu nanti bisa share kemana-mana gitu. Ada yang punya bisnis baso atau apa. Ya pokoknya kita ngumpul bukan cuma ngumpul ngapalnya. Tapi ngumpul gerakan ekonominya. Insya InsyaAllah. Saya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, InsyaAllah ini kegiatan yang sangat bagus ya. InsyaAllah Darul Quran tidak hanya membina para murid, tetapi juga orang tua santri itu juga bagian dari Darul Quran juga gitu, yang juga menurut saya di sini juga ada ya kewajiban juga dari Darul Quran untuk membina semuanya, tidak hanya murid santrinya saja, tapi juga orang tuanya agar pendidikan yang diberikan oleh Darul Quran kepada santrinya ini menjadi sinergi gitu. Antara orang tua dengan santrinya juga gitu. Ya saya rasa bagus ya, soalnya kan jadinya kita jadi terpacu gitu mau ngapain kan. Maksudnya kalau nggak diginiin kapan lagi, kita juga males-malesan nantinya. Kita ya kalau tidak seperti ini kami tidak akan berusaha. Jadi dengan cara ini kita dipaksa sebagai orang tua, tidak hanya anak-anaknya yang berusaha menjadi hafiz Al-Quran, tapi juga kami sebagai orang tua terpaksa akhirnya ya. Dan kami sebetulnya ya dari hati mau ya ingin mempelajari Al-Quran, ingin menghafal. Tapi alhamdulillah dengan adanya acara ini, insya Allah ini sangat sangat berguna bagi kami. Dan juga bukan hanya itu, karena di sini khusus para wali santri, ya seminggu sekali kami bisa silaturahmi dengan mereka, dengan teman-teman kami sebagai wali santri. Insyaallah saran saya selain meningkatkan juga apa hafalan Quran bagi para wali murid, mungkin juga sempat juga kemarin Ustaz Yusuf bilang akan ada acara ceramah juga gitu. Ini juga baik karena lagi-lagi orang tua juga akan mendapat tambahan wawasan keilmuan tentang Islam. Bagaimana Islam itu kan tidak hanya sekedar ibadah ruhiyah aja, tetapi mencakup semua aspek. Dan mudah-mudahan dengan adanya tambahan-tambahan ceramah atau kajian, ya bisa mensinergikan lagi, tidak? Mungkin bagaimana pendidikan terhadap anak gitu, sehingga apa yang diberikan Darul Quran dalam mendidik santri-santrinya di sini, peran orang tua juga bisa ditingkatkan, juga bisa berperan di rumahnya masing-masing, sehingga ya keluarga sakinah mawaddah warahmah ini bisa terwujud gitu melalui sekolah. Saran saya ini mungkin kami mungkin bukan saran, mungkin hanya pertanyaan saja. Seandainya ada orang luar yang bukan wali santri ingin ikut acara ini, bisa enggak? Bisa ya, itu aja. Surat Al-Mulk. Alhamdulillah semuanya. Iya, semuanya alhamdulillah. Iya, benarnya mungkin kalau bisa waktunya lebih banyak, kalau bisa weekend gitu, Sabtu sampai. Alhamdulillah tadi saya setor 5 ayat. Terus kalian cekat tilawah gitu. Terus ternyata kan saya kan nggak pernah cek makros itu, cara penglafasannya gimana gitu. Nah ternyata baik yang salah, terus dibetulin sama Ustaz, ya alhamdulillah bisa melafazkan dengan benar gitu. Keberkahan ya. Kerajaan ya. Maaf. Keberkahan. Tabarakallazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu lupa tadi saya sudah baca. Surat Al-Mulk yang saya ketahui ya, Nabi Muhammad tidak pernah tidur sebelum membaca surat itu. Jadi saya selama ini alhamdulillah sudah Islam dari awal tahun selalu baca itu sebelum tidur. Surat Al-Mulk insyaallah. Insya Allah baru setengah halaman yang hafal ya. Hafal sih, cuma buat mahrajnya kurang ya. Makanya saya sini belajar mahraj sekalian menghafal. Jarang sih. Gak jarang. Yabluwakum ahsanu amala, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah itu menciptakan yang mati dan yang hidup semata-mata untuk beribadah kepada Allah, sehingga akan terlihat siapa yang lebih baik imannya. Saya lupa. kerajaan Allah. Ya bluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ya itu. Maaf. taro fi khalqir rahmani min tafawuz farji'a basaraha taro min futur. Kira-kira tadi artinya apa, Pak? Aduh, kalau artinya belum, saya belum tahu. Tapi yang kami tahu itu juga katanya itu kalau kita hafal surat Al-Mulk atau mendawamkan surat Al-Mulk, katanya itu akan sangat membantu pada saat nanti di alam kubur katanya. Tapi betul tadi, betul ya. Al-Mulk itu artinya raja, kerajaannya. Ya, pada para pemirsa, saya di sini mengajak baca surat Tabarok atau Al-Mulk. Isinya bagus dan Rasulullah sangat suka baca surat Tabarok sebelum tidur. Insya Allah nanti di alam kubur kita merasa aman, tentram, nyaman. Pelajari isinya agar selamat dunia dan akhirat. Insya Allah kita akan dapat rahmat dari Allah yang sebesar-besarnya. Mari kita bersama menghafal surat Tabarok agar selamat dunia akhirat. Pelajari terjemahannya, pelajari tafsirnya. Insya Allah dijauhkan dari siksa kubur. Hafalkan surat Tabarok untuk investasi amal yang banyak. Terima kasih Darul Quran, semoga terus maju dan sukses dan berkah juga. Amin ya Rabbal Alamin. Satu hari satu, satu ayat.